saya mau ajarkan ada satu minuman yang sangat luar biasa. Yang kalau Bapak Ibu minum minum ini, Anda yang menstruasinya bermasalah akan kembali normal. Bahannya apa? Bahannya ini, kunyit. Jadi nanti kalau Anda mau lihat calon menantunya sehat atau tidak, tanya sama dia, kamu minum kunyit sekali seminggu berapa kali? Kenapa? Karena tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, betul? Sekarang kalau suami atau calon suami dan calon istrinya tiap hari makannya makan yang gak sehat, susah punya anak, serius. Dan sekarang memang orang yang susah punya anak itu banyak. Kenapa? Karena sang suami ya, atau mungkin sang calon istri tadi dan sang calon suaminya, dua-duanya setiap hari makannya minumnya gak sehat gitu. Jadi sayang Bu, jadi nanti harus di, selain nanti kalau mau cari menantu yang baik itu kan tanya sudah hafal berapa juz, hafal surat apa, hafal hadis apa, itu syarat menantu yang baik. Yang kedua Anda tanyakan, kamu minum madu berapa kali sehari? Sering gak minum kunyit? Gitu. Karena kunyit itu bikin bikin gampang hamil. Kunyit, ya. Jadi cara bikinnya itu sederhana sekali ya. Saya coba contohin ya. Lalu Anda ambil ini serai. Takarannya berapa banyak? Seperasaan. Ini kan seperasaan. Lalu Anda kasih air panas. Oops. Setelah itu, katakanlah ini sudah agak hangat ya. Setelah agak hangat, ibu bapak sekalian, Anda kasih sedikit jeruk nipis. Setelah itu, Anda kasih madu. Setelah itu, diaduk. Setelah itu, kayak ini, enggak mungkin juga. Kalau boleh saya katakan, ini banyak testimoni-testimoni yang datang ke kami itu setelah minum ini tuh ya, itu efeknya luar biasa, apa namanya, saya pun takjub gitu kan, takjub dengan apa, bukan dengan ini, tapi takjub dengan Allah gitu kan, begitu luar biasanya, ketika kita kombinasikan kayak begini, itu hasilnya bisa sampai seperti itu gitu kan. Ada yang 7 tahun gak punya anak, ada yang 20 tahun, kuasa Allah Bu, Pak. Ya, ada yang gak, selamanya gak mens ya, tiba-tiba sekarang mensnya jadi baik, gara-gara hal sederhana kayak begini. Kata kuncinya rempah rimpang. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang yang dimakan sudah tidak lagi banyak mengandung mineral. Contoh maaf, gorengan. Semua orang sudah tahu gorengan itu gak sehat. Betul? Kenapa dimakan? Enak. Kenapa? Ya gini. Banyak gak makanan-makanan yang enak yang tetap kita bisa makan? Bye.